Saya nak mulakan dengan poin yang saya selalu sebut dalam debat-debat sebelum ini. Kita tidak mampu mengubah orang lain. Itu jelas. Bahkan kalau kita lihat dalam penulisan para ulama, kita telah melihat banyak pertembungan di antara Salafi dengan Asy'ariyah. Terlalu banyak. Bahkan nama-nama besar yang mewakili kedua-dua mazhab, saya tak sempat tunjuk tadi, di antara nama-nama besar, Yazid bin Harun berbeza, clash jelas dengan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi selepasnya. Demikian, perbezaan begini banyak. Bahkan kalau kita nilai sebenarnya sejujur-jujurnya, kita akan menjumpai teks takfir ataupun tabdi' ataupun kritikan yang sangat keras dalam kedua-dua mazhab. Kita tak boleh ubah itu. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah metod yang kita pegang. Metod yang kita pegang, keadilan yang kita pegang, itu kita boleh ubah. Kebanyakan penulis-penulis Salafi mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah, clear. Dan kebanyakan mutaakhir Asy'ariyah mengeluarkan Salafi daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah, itu juga clear. Jadi tidak adil untuk kita datang, kita kata aku hentam kamu pasal kamu ni teruk, kamu ni menyesatkan orang. Tak, ini berlaku dalam kedua-dua mazhab. Jadi saya nak tekankan di sini, yang kita boleh ubah adalah diri kita. Sebab itu saya bersama-sama sahabat di Perlis, sahabat-sahabat kita di sini, kita menekankan pertengahan di sini. Ada benda yang kita berbeza. Ada benda kita berbeza. Tapi perbezaan itu mesti diukur dengan ukuran yang baik. Perbezaan itu kadang-kadang harus diketepikan kerana akhirnya ada perkara dalam akidah kita masing-masing yang tidak boleh di-explain. Apa sahaja akidah kita tidak boleh di-explain. Dan ada kritikan kita terhadap akidah mazhab lain. Itu memang ada. Tapi bagaimana menguruskannya itu penting. So saya menekankan perkara yang sama yang saya tekankan dalam debat-debat sebelum ini. Berpeganglah dengan pendirian yang kita menerima orang di dalam keterbukaan menerima sahabat-sahabat kita yang ada sedikit perbezaan dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, janganlah ambil itu for granted. Kita tak bolehlah kata ini sebab orang provoke, aku pun mula hentam balik. Dan hentaman itu kadang-kadang bukan hentaman yang biasa. Hentaman itu adalah hentaman yang teruk dengan meletakkan lawazim-lawazim yang tidak sepatutnya. Menyamakan akidah sahabat kita. Kalau begitu jawapan kamu macam Kristian, samalah. Kristian pun sama macam kita juga. Ada Kristian yang mengikut teks. Ada Kristian yang mengikut ahli kalam. Sama macam kita Kristian pun dalam bab itu. Sama, ada perbezaan. Kalau dengan ini, apabila berlaku setiap isu, kita menghentam sahabat-sahabat kita yang sealiran, ini tak kena. Sebab itulah saya mengajak kita sekalian lihat apa yang kami buat. Kita mengkritik orang yang melampau, tapi kita melihat perbezaan para ulama' dan menguruskannya dengan cara yang menghormati kesemua mereka. Ini penting. Sebab kalau dibuka pintu pertelingkahan ini tidak akan ada penyelesaiannya. Dan hujah, kalau lihat mana-mana hujah, akan membawa kepada takfir. Itu biasa telah berada di dalam buku-buku. Akhirnya kita memilih yang mana yang kita nak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan hadis, saya fikir ini satu isu yang kita tak boleh merosakkan ulum hadis kerana sangkaan-sangkaan kita. Setiap ilmu ada disiplin. Ada ahli atau tarjih. Bagaimana untuk tarjih apabila berlaku percanggahan di antara para rawi. Ada cara untuk menyempurnakannya. Sebab itulah hadis ini saya terpanggil untuk dalam dialog ini kerana kita tak boleh terima pembentangan awal Ustaz Nodrus sebelum datang ke sini yang ulum hadisnya nampak sangat bercelaru. Perbezaan di antara Atta' bin Abi Rabah dengan Atta' bin Yasar, percanggahan di antara Muawiyah bin Hakam dan juga Amr bin Hakam. Ini semua perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Jadi, sebagaimana nasihat Ustaz Nodrus kepada ARG, bacalah dulu buku-buku Fusul sebelum masuk debat pasal Ibn Arabi. Saya rasa kita perlu mengambil iktibar yang sama di sini. Dan terakhir saya nak sebut, kita ada banyak persamaan dan kita telah buktikan persamaan kita yang banyak untuk melawan dengan aliran yang betul-betul bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah sebelum ini. Kita bersama dalam beberapa pentas untuk mengkritik aliran yang jelas bercanggah dengan perkara yang disepakati sebelum ini. Dan dalam pada ada persamaan itu, saya fikir kita perlu sama-sama tune down. Ini bukan tentang pengikut. Ada pengikut yang memang tak boleh dah buat apa. Kita tak boleh kontrol orang lain. Ada pengikut yang akan melampaui batas. Sama-sama kontrol pengikut masing-masing. Kita pegang manhaj yang kita pegang ni, ada tapi hari-hari menghentam Abu Hanifah, menghentam Ibn Hajar sekali, kita berdiri, kita kata you are not part of us, kami tak terima dengan pandangan begini. Kita berharap sahabat kata kita di sebelah sana juga mengambil pendirian yang sama. Orang-orang yang melampaui batas dalam mengkritik, orang-orang yang keutamaan dia adalah untuk mempersendakan akidah orang lain, ini perlu diberi perhatian kalau kita menganggap ini satu persahabatan. Yes, hujah ilmiah diteruskan, kritikan ilmiah diteruskan. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak boleh kawal semua, kita kawal bahasa yang digunakan. Kita kawal orang-orang di sekeliling kita dan di bawah kawalan kita. Ala kulli hal, terima kasih di atas dialog ni. Terima kasih Ustaz Nodrus. Saya fikir beliau ada banyak jasa dalam bab-bab lain yang menguntungkan dakwah sunnah kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.